بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada beberapa hari yang akan datang, insyaallah kita akan menghadapi suatu hari yang agung, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana ketika pada hari tersebut ada suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin, yaitu ibadah zakatul fitr. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, yang mungkin sebagian dari kita sudah mengetahuinya, namun supaya lebih memantapkan lagi dan lebih mengingat kembali apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui pada masa-masa yang telah lampau, maka pada saat sekarang ini insyaallah kita akan memurojaah, mengingat kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat al-fitr, di mana yang menjadi landasan dari diwajibkannya ibadah zakat al-fitr adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata: "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitr. Sa'an min tamrin, berupa satu sa' dari tamr. Atau sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari gandum. Ala al-abdi wal-hurri wal-zakari wal-untha, atas seorang yang budak ataupun seorang yang merdeka, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Was-saghiri wal-kabiri minal muslimin, dan sama saja apakah dia adalah seorang anak kecil ataukah seorang yang telah dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata: "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ihratan lis-sha'imi wa tu'matan lil-masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitr sebagai pensuci bagi seorang yang berpuasa, yaitu dari perkara-perkara yang dilakukan berupa perbuatan-perbuatan sia-sia selama dia berpuasa. Min al-laghwi wa rafats, dari perbuatan yang sia-sia dan juga dari kata-kata kotor. Wadu'amatan lil masakin, dan juga sebagai bentuk pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, yaitu sholat Aid, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min as-shadaqat, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, sholat Aid, maka dia terhitung sebagai sedekah, sebagaimana sedekah-sedekah yang lainnya. Sedekah biasa, kita dihitung sebagai seorang yang telah menunaikan kewajibannya, yaitu zakatul fitr. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, zakat al-fitr ini diidhafahkan, disandarkan kepada sebabnya, yaitu al-fitr. Apa itu al-fitr? Al-fitr yaitu berbukanya seseorang dari puasa Ramadan. Kita mengetahui setiap hari kita melakukan al-fitr atau iftar, yaitu pada saat tenggelamnya matahari. Dan secara lebih luas kita juga melakukan fitr, yaitu pada hari Idul Fitr, berbuka dari atau setelah kita berpuasa selama satu bulan. Dan hikmah dari diwajibkannya zakat fitr tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu tadi, tuhratan nissa'im minal lahwi warrafath, untuk mensucikan seorang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, juga dari perkataan yang kotor, ya, yang sudah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya, bahwasannya puasa itu bisa menjadi penebus dosa seorang hamba, dipersyaratkan bahwasannya puasa tersebut adalah puasa yang sempurna. Dan tidak ada puasa seorang hamba yang sempurna, betul-betul sempurna. Maka disempurnakan dengan zakatul fitr ini untuk menebus perbuatannya berupa perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, atau perkataan yang kotor yang terucap selama dia berpuasa pada bulan Ramadan. Sehingga puasa pada bulan Ramadannya bisa memenuhi syarat sebagai suatu ibadah yang bisa menebus dosa-dosa yang telah dia lakukan pada masa yang telah lalu. Dan juga hikmahnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas taufik sudah bisa menyempurnakan puasa pada bulan Ramadan. Dan juga sebagai bentuk pemberian kepada orang-orang miskin, memberi makan kepada mereka pada hari Aid, yang dimana hari Aid adalah hari kegembiraan, hari bersenang-senang. Maka diberikan makanan kepada mereka berupa zakatul fitr supaya mereka bisa ikut bergembira bersama dengan orang-orang yang kaya. Jangan sampai orang-orang yang kaya bergembira pada hari Idul Fitr, adapun di sana ada di antara kaum muslimin yang masih merasakan lapar, masih merasakan haus, tidak ikut bergembira bersama saudara-saudaranya yang kaya. Oleh karena itu, diwajibkan ibadah berupa zakatul fitr ini sebagai bentuk tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang yang miskin supaya ikut merasakan kegembiraan pada hari Idul Fitri. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ibadah zakatul fitr tersebut diwajibkan atas setiap muslim yang dia wajib membayarkan zakat tersebut untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang dia tanggung kehidupannya, yang dia tanggung nafkahnya. Walaupun itu ada khilaf, di sini Syekh Sulaiman Abul Khail Hafizahullah Ta'ala merajihkan bahwasannya setiap muslim itu wajib untuk menunaikan zakat fitrinya sendiri tanpa perlu menunaikan zakat fitri dari orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh dirinya. Ya. Namun yang radhiyallahu alam bahwasanya wajib bagi dirinya untuk membayar zakat fitri untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya yang wajib dia tanggung nafkahnya. Sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan demikian pula wajib bagi seorang sayyid, seorang majikan untuk membayarkan zakatul fitr bagi budak-budaknya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr." Tidak ada kewajiban bagi seorang budak untuk membayarkan sedekah kecuali sedekahul fitr, yaitu zakatul fitr. Wajib bagi seorang budak untuk membayarkannya. Adapun seorang budak tidak memiliki harta, maka kewajiban untuk membayarkannya itu di atau kemudian yang harus membayarkannya adalah majikannya. Karena seorang budak tidak memiliki harta. Apa yang didapatkannya dari usahanya itu adalah milik majikannya. Maka yang wajib untuk membayarkannya adalah majikannya. Dan juga kemudian disunnahkan, disenangi untuk menunaikan zakatul fitr tersebut dari janin yang masih ada di dalam kandungan walaupun belum lahir. Ya. Adapun yang sudah lahir jelas wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Adapun yang di dalam janin masih berada di dalam kandungan, masih berupa janin dalam kandungan, maka ya, disenangi, disunnahkan untuk di keluarkan zakatul fitr. Yang pada permasalahan ini juga ada khilaf, namanya rajih. Yaitu bahwasanya disunnahkan pula untuk mengeluarkan zakatul fitr untuk janin. Selama telah ditiupkan ruh pada janin tersebut. Dan ditiupkannya ruh yaitu setelah lewatnya 4 bulan dari masa kehamilan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq, telah memberitahukan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah seorang yang jujur dan dibenarkan bahwasanya beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Yaitu berupa nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Selama 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi gumpalan daging, segumpal daging selama itu pula. Jadi 40 hari berupa nutfah. Ya, air mani yang bercampur, kemudian 40 hari berupa gumpalan darah, kemudian 40 hari yang ketiga berupa gumpalan daging. Tsumma yub'atsullah, tsumma yub'atsullahu malakan. Kemudian Allah mengutus orang malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimat, maka malaikat tersebut diperintahkan dengan 4 kalimat yang harus ditetapkan, yang harus dituliskan. وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ, dan dikatakan kepadanya, tulislah. عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, tulislah amalannya, rizkinya, dan ajalnya, serta apakah dia menjadi seorang yang syaqi, sengsara, menjadi penduduk neraka, akhirnya, pada akhirnya nanti, أَوْ سَعِيدٌ, atau menjadi seorang yang bahagia, menjadi penduduk surga. ثُمَّ يُنْفَقُ فِيهِ الرُّوحُ, kemudian ditiupkan pada janin tersebut ruh. Kapan ini? Pada 40 hari yang ketiga. Setelah selesainya 40 hari yang ketiga. 40 hari yang ketiga berarti 120 hari. Ya, dan 120 hari adalah 4 bulan. Maka setelah ditiupkannya ruh, disunahkan ya, bagi orang tuanya untuk ikut menunaikan zakat bagi janin tersebut. Diikutkan penunaian zakatnya bersama anggota keluarga yang lainnya. Dan dalilnya tentang disunnahkan atau disenanginya untuk mengeluarkan zakat bagi janin, apa yang diriwayatkan oleh dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan, beliau mengeluarkan zakat untuk janin. Dan sahabat Utsman bin Affan adalah salah satu dari al-khulafa ar-rasyidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin." Maka hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan juga mengikuti sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin. Maka ini menunjukkan disenanginya untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi janin, ya, walaupun ini tidak diwajibkan, Wallahi ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, seorang yang ingin mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang dinafkahinya, ya, tidak perlu untuk kemudian meminta izin ketika dia mengeluarkannya. Jadi ketika seorang ayah misalnya akan mengeluarkan zakat fitri, zakat fitrah untuk dirinya, kemudian juga mengeluarkan zakat fitri untuk istrinya dan anak-anaknya, tidak perlu untuk meminta izin. Ya. Karena memang itu diwajibkan atas dirinya, tidak perlu untuk meminta izin. Ya. Adapun apabila seseorang ingin menunaikan zakat fitrah bagi orang lain, membayarkan untuk orang lain, yang sebetulnya orang tadi bukan termasuk tanggungannya, tidak wajib untuk dia memberi nafkah kepadanya. Maka di sini, apabila dia minta izin kepada orang tersebut, saya tunaikan zakatmu ya, maka ini sah. Adapun apabila tidak meminta izin, tiba-tiba langsung dibayarkan, maka ini tidak sah. Ini tidak sah. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketentuan untuk membayarkan zakat fitrah bagi orang lain apabila memang orang lain itu termasuk orang yang memang wajib untuk diberikan nafkah, ya, maka tidak perlu untuk meminta izin. Adapun apabila orang lain tersebut adalah tidak termasuk orang-orang yang wajib diberikan nafkah oleh orang tadi, ya, maka hendaknya dia meminta izin dan wajib baginya untuk meminta izin, ya, sebelum menunaikan zakat fitrah untuk orang tadi. Dan bagi barang siapa yang ingin menunaikan zakat fitri untuk orang lain, ya, bersama dengan dirinya, maka dikeluarkan zakat fitrah tersebut di tempat dia mengeluarkannya, di tempat dia berada. Walaupun orang lain yang ingin ditunaikan zakat fitrahnya, misalnya anaknya, ya, berada di tempat lain, di tempat yang jauh, di kota lain, di daerah lain. Misalnya seorang ada di kota Tarakan, kemudian anaknya sedang belajar di Balikpapan atau di tempat lainnya. Maka dia mengeluarkan zakat untuk anaknya tersebut di kota dia tinggal, di kota di mana orang tua tersebut tinggal, itu ditarakan. Nah, maka inilah yang hendaknya dilakukan. Inilah yang hendaknya dilakukan. Dan inilah yang afdal, ya, walaupun apabila dikeluarkan di tempat sang anak bermukim, ya, tinggal di sana, maka ini tidak mengapa. Namun yang afdal dikeluarkan di tempat orang yang membayarkan zakat untuk orang lain tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wajib untuk menunaikan zakat fitrah ketika sudah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Kapan wajib untuk menunaikannya? Wajib atau waktu wajibnya itu ketika sudah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Namun di situ ada waktu yang diperbolehkan. untuk seorang mengeluarkan zakat fitri padanya, ya, walaupun belum diwajibkan. Ya. Yaitu boleh untuk mengeluarkan zakat fitri satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitr, yaitu sejak tanggal 28. Tanggal 28 boleh, tanggal 29 boleh, ya. Kemudian kapan wajibnya? Pada malam Idul Fitr. Ya. Bisa jadi malam Idul Fitr yaitu pada malam yang ke-30, ya. Atau bisa jadi malam setelahnya, malam ke-30 apabila terlihat hilal, ya, ini sudah wajib untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Namun apabila tidak terlihat hilal bulan Syawal, ya, maka wajibnya ketika malam setelahnya, ya, malam 1 Syawal, ya, pada hari setelahnya. Nah. Maka ini adalah suatu rukhsah, suatu bentuk rukhsah boleh untuk menunaikan zakatul fitr sehari atau dua hari sebelumnya. Namun yang afdal yaitu seseorang hendaknya menunaikan zakatul fitr, ya, ketika akan keluar menuju sholat Id. Ini waktu yang afdal menunaikannya sebelum sholat Id. Jadi ada waktu yang diperbolehkan padanya menunaikan zakatul fitr, yaitu sejak tanggal 28, 29, dan juga 30 apabila masih belum terlihat hilal. Ya. Kemudian waktu wajibnya itu sejak tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitr, ini sudah diwajibkan, ya, untuk membayar zakatul fitr. Kemudian waktu yang afdal yaitu membayarnya pada pagi hari, pada hari Idul Fitr, sebelum dia keluar menuju sholat. Dan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dari pemaparan ini, dari hukum yang telah kita sebutkan, bahwasanya waktu yang afdal adalah mengeluarkan zakatul fitr sebelum sholat Id, berkata para ulama bahwasanya seorang imam itu hendaknya mengakhirkan sholat Id pada hari Idul Fitri, ya, supaya waktu yang ada memungkinkan untuk menunaikan zakatul fitri terlebih dahulu, ya, supaya orang-orang bisa menunaikan zakatul fitri terlebih dahulu, baru kemudian terangkat menuju musholla Id. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya sholat Id itu pada hari Idul Fitri diakhirkan, ya, waktunya, diakhirkan waktu pelaksanaannya. Berbeda dengan sholat Id pada hari Idul Adha, hendaknya disegerakan supaya memungkinkan bagi kaum muslimin untuk segera menyembelih, ya, hewan kurban, sehingga mereka bisa makan dari hewan kurban tersebut pada hari tersebut, ya, pada hari Idul Adha tadi, ya, yang ini disunahkan memakan hewan kurban, ya, sebelum memakan yang lainnya pada hari Idul Adha. Maka wajib untuk menyampaikan, memberikan zakatul fitri tersebut kepada orang yang berhak sebelum sholat. Atau kepada seorang yang sudah mendapatkan amanah untuk mengambil, ya, zakatul fitri tersebut, ya, sudah mendapatkan amanah dari orang miskin tadi. Ada seorang miskin mewakilkan kepada saudaranya. Ya, walaupun saudaranya kaya, walaupun saudaranya tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Namun kemudian apabila seorang yang miskin tadi mewakilkan kepada saudaranya, tolong diambil zakat fitrah itu, ya, kalau ada fulan datang, ya, karena dia sudah ada janji dengan saya bahwasanya dia akan datang dan memberikan zakat fitrah. Adapun saya mau keluar kota misalnya. Ya, orang yang miskin mau keluar kota, sedang safar, tidak di rumah. Yang ada di rumah adalah seorang saudaranya yang dia adalah orang yang kaya sebetulnya. Ya. Atau ada di rumah sebelahnya, katakanlah. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Memberikannya kepada wakil. Orang yang sudah diberikan amanah untuk mengambil zakat fitrah tersebut. Ya. Dan jangan diberikan kepada seorang yang belum diberikan amanah. Ya. Misalnya mendapati rumah orang miskin dari kosong, kemudian menitipkan kepada tetangganya. Tetangganya belum diberikan amanah. Ya. Maka yang seperti ini berarti belum sampai kepada orang yang fakir tadi. Maka apabila mendapati rumah orang fakir yang dituju kok kosong, tidak ada orang di sana, maka hendaknya mencari fakir yang lainnya. Mencari orang yang berhak untuk mendapatkan yang lainnya. Jangan kemudian dititipkan ke tetangganya, karena tetangganya belum diberikan amanah ya, untuk mengambil zakat fitrah tadi. Ya, kecuali apabila dititipkan kepada tetangganya, kemudian tetangganya langsung menelpon, ini ada orang mau menunaikan zakat fitrah, sedangkan kamu tidak ada di rumah. Ya, gimana kalau dititipkan ke saya saja? Oh iya, titipkan ke saya saja. Berarti ini sudah mendapatkan amanah, sudah menjadi wakil. Adapun belum ada, yaitu perbincangan sama sekali, belum ada pemberian amanah, maka tidak diperbolehkan untuk menitipkan, menyerahkan kepada orang yang tidak diberikan amanah oleh seorang yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Ya. Harus diberikan langsung kepada orang yang berhak mendapatkannya atau kepada wakilnya yang memang sudah diberikan amanah. Ya. Sudah diberikan amanah sebelumnya. Dan tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakatul fitri sebelum atau setelah sholat id. Ini sesuatu yang haram. Adapun apabila dia mengeluarkannya, ya, menunaikannya ya, setelah sholat id, maka dihitung sebagai sedekah biasa. Dihitung sebagai sedekah biasa. Adapun seorang yang menunaikan zakatul fitri setelah pulangnya manusia, setelah menunaikan sholat id, ya, maka dia telah melakukan suatu perintah atau suatu perkara yang tidak ada perintahnya dari Allah dan tidak ada perintahnya dari Rasulnya. Ya. Yang masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waman amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak, tidak diterima menunaikan zakatul fitri setelah selesainya sholat id. Kemudian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seorang yang mengakhirkan zakatul fitri tadi, ya, karena ada uzur. Contohnya seperti seorang yang mewakilkan kepada orang lain. Tadi kalau pembahasan sebelumnya, orang fakir yang menerima ini mewakilkan kepada orang lain. Terkadang bisa juga seorang yang akan memberikan zakatul fitri mewakilkan kepada orang lain untuk memberikan kepada orang miskin. Jadi siapa yang memberi amanah di sini? Bukan orang miskinnya, tapi orang yang akan menunaikan zakatul fitr. Ya. Terkadang seorang yang ingin menunaikan zakatul fitr mewakilkan kepada orang lain. Seperti kalau pada masa sekarang di negara kita ini, seringnya orang mewakilkan kepada petugas masjid. Ya. Nah, dia mewakilkan orang lain untuk menunaikan zakat tadi, kemudian pada hari Idul Fitri dia mendapati bahwasanya wakilnya tadi, orang yang diberikan amanah tadi, belum menunaikan zakat tadi. Maka boleh bagi dia untuk mengqadha zakat Idul Fitri tadi walaupun setelah sholat id. Dan dia tidak berdosa. Ya, karena ada uzur. Walaupun sudah lewat berhari-hari bahkan. Ya. Ketika dia mengetahui, oh ternyata belum ditunaikan. Kenapa kok belum ditunaikan? Oh ya, afwan, saya lupa. Misalnya, seperti itu kejadiannya. Maka tidak mengapa. Ya. Dan dikiaskan kepada ibadah sholat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur di salat atau terlupa dari salat tersebut, belum melakukannya namun dia lupa, ya. Falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia melakukan salat tersebut apabila dia mengingatnya. Apabila sudah bangun dari tidurnya ataupun ketika dia mengingat, oh ya tadi saya belum sholat. Ya. Zahirnya apa? Walaupun sudah keluar dari waktunya. Demikian pula zakatul fitr, ya, seharusnya ditunaikan sebelum manusia melakukan sholat Id. Namun apabila ada uzur, ya, maka tidak mengapa untuk ditunaikan setelah selesainya sholat Id, walaupun sudah berhari-hari, ya, lewat dari Idul Fitri. Demikian pula contoh yang lainnya, apabila seseorang mendapatkan kabar tentang datangnya Idul Fitri itu tiba-tiba, ya, mendengar kabar tentang Idul Fitri tiba-tiba, ya, pada malam Idul Fitri, dia tidak mendapatkan kabar apapun. Ya. Mungkin di tempat yang terpencil, katakanlah. Kemudian, pada pagi harinya, tiba-tiba dia melihat orang-orang bersiap-siap untuk berangkat sholat Id. Ya. Padahal dia belum tahu bahwasanya adalah hari Id. Baru tahu ketika itu, ketika dia menanyakan kepada tetangganya, misalnya, oh hari ini hari Id. Iya, hari ini hari Id. Kamu baru tahu? Iya, saya baru tahu. Ya. Dia belum menunaikan zakatul fitr. Ya. Dalam keadaan dia harus mendatangi sholat ketika itu. Maka hendaknya, ya, tidak mengapa baginya untuk kemudian. Kalau bisa dia menunaikannya ketika itu, maka dia tunaikan. Namun apabila kemudian, ya, dia tidak sempat untuk menunaikannya pada saat tersebut. Karena tidak ada beras yang lebih di rumahnya. Dia belum beli beras. Dan toko-toko yang ada tutup misalnya. Tidak mengapa untuk dia menunaikannya setelah Id. Dia memiliki uzur dalam hal ini. Dan dia tidak berdosa. Dan contoh yang lainnya, apabila ada seseorang yang ketika hari Id berada di tempat yang jauh, terpencil, ya, tidak ada penduduk di sana, tidak ada orang miskin yang dia bisa menunaikan zakatul fitr kepadanya. Ya. Dan sebelum keluar dari tempat tinggalnya, dari kotanya, dia tidak mewakilkan kepada orang lain. Tidak mengatakan kepada orang lain, nanti kalau sudah mendekati hari Idul Fitri atau ketika hari Idul Fitri, tolong menunaikan zakat fitri saya. Ya, dia tidak mewakilkan kepada orang lain. Kemudian dia sedang berada di tempat yang tidak ada orang miskin yang berhak untuk mendapatkan, ya, zakatul fitr di sana. Dia berada di tempat yang jauh. Nah, di sini ada khilaf apakah kemudian gugur kewajiban zakatul fitr atas orang yang seperti ini, ataukah kemudian tetap ada dalam tanggungannya dan dia harus menunaikannya ketika dia sudah sampai di tempat tinggalnya misalnya, atau di tempat yang ada di situ orang miskin yang dia bisa menunaikan zakatul fitr padanya. Maka yang lebih berhati-hati yaitu bahwasanya hendaknya dia tetap menghitung zakatul fitr tadi masih dalam tanggungannya. Dan dia mengeluarkannya kapanpun dia mampu untuk mengeluarkannya, ketika sudah sampai ke tempat yang ada penduduknya, ketika dia sudah sampai ke tempat tinggalnya misalnya. Ya. Walaupun ada kemungkinan lain, ya, bahwasannya sebetulnya zakatul fitri itu sudah gugur atas dirinya. Dan ini juga adalah pendapat yang kuat. Ya, ini adalah pendapat yang kuat. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berapa kadar yang diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakatul fitr? Ya, kadarnya adalah satu sha'. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Satu sha', dan sha' yang dipakailah sha' an-nabawi. Sha' yang berlaku pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takarannya khusus. Dan apabila mau dihitung dengan hitungan berat, maka satu sa' itu yang dia adalah 4 mud, dan satu mud itu adalah satu tangkupan tangan, ya, dengan 2 tangan tentu saja, orang dewasa yang pertengahan besarnya, ya, bukan orang yang tangannya terlalu besar, dan bukan pula tangannya orang yang terlalu kecil. Tangannya orang yang pertengahan. Ya. Maka apabila mau dihitung dengan hitungan berat, kira-kira 4 mud tadi atau 1 sa' tadi adalah seberat 2,5 kilo. Atau kalau mau disempurnakan 3 kilo, ya ingin berhati-hati, maka ini lebih baik. Kalau ingin disempurnakan 3 kilo, maka ini lebih baik. Maka hitungannya antara 2,5 kilo atau 3 kilo bagi setiap orang. Ya. Apabila dalam satu rumah ada beberapa orang, 5 orang misalnya, ya, dengan satu kepala keluarga, maka kepala keluarga tadi harus menunaikan zakat untuk 5 orang tersebut. Untuk dirinya dan 5 orang tadi, masing-masing seberat 2,5 kilo, atau kalau mau lebih berhati-hati, yaitu 3 kilo untuk masing-masing orang. Dan pendapat yang wajib, bahwa seluruh makanan yang dianggap sebagai makanan pokok, baik itu berupa biji-bijian, atau pada suatu tempat mungkin makanan pokoknya berupa buah-buahan, atau di tempat yang lainnya mungkin makanan pokoknya berupa daging, dan yang lain dan yang lain sebagainya, maka yang seperti ini boleh untuk mengeluarkan zakat dengannya. Ya. Sama saja apakah kemudian benda-benda atau barang-barang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti gandum atau kurma atau kismis atau apit, yaitu susu yang menggumpal, yang kemudian suatu bentuk khusus dari susu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja barang-barang tersebut ada atau tidak ada. Kalau yang menjadi makanan pokok adalah makanan yang lainnya, maka zakatul fitr ditunaikan dengan makanan pokok, bukan dengan barang-barang yang disebutkan tadi. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, "Kunna nukhrijuha fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am." Dahulu kami mengeluarkan zakatul fitr pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 sa' dari makanan. Ya. Itu makanan yang biasa dimakan sebagai makanan pokok, dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Wa kana ta'amuna yawma idzin at-tamru waz-zabib wasy-sya'ir wal-aqit." Dan dahulu makanan kami itu pada zaman tersebut biasanya kurma, kismis, gandum, dan juga aqit, susu yang menggumpal dari sejenis susu yang khusus. Maka mereka menunaikannya dengan jenis-jenis makanan ini. Bukan kemudian harus menunaikannya dengan jenis-jenis makanan ini, namun yang harus dilakukan adalah menunaikannya dengan makanan yang menjadi makanan pokok pada zaman tersebut dan pada tempat tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila makanan-makanan yang disebutkan sebagai contoh oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, bahwasanya itu adalah makanan pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila makanan-makanan tersebut misalnya kurma atau kismis ternyata pada suatu tempat itu bukan makanan pokok. Seperti pada zaman sekarang ini, zaman kita ini, yang namanya kurma atau kismis, ya, itu hanya sekedar atau kudapan, ya, makanan sampingan, bukan makanan pokok. Ya. Maka yang rajih, ketika seorang mengeluarkan zakatul fitr dari atau bagi dirinya berupa kurma atau berupa kismis, ini tidak sah. Tidak sah. Ya. Harus menunaikannya dengan ubi baladi. Makanan pokok yang biasa dimakan di tempatnya atau di tempat tinggalnya. Di daerahnya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkannya makanan-makanan tersebut hanya sebagai bentuk contoh saja. Bukan sebagai penetapan bahwasanya harus ditunaikan dengan makanan berupa ini, dan ini. Bukan. Tapi apa sebagai bentuk contoh saja. Pada zaman tersebut, yang menjadi makanan adalah contohnya kurma, ya, kismis, dan lain sebagainya. Adapun pada zaman kita, ya, yang menjadi makanan pokok, ya, di negara kita yaitu nasi, di beberapa tempat mungkin jagung, dan lain sebagainya. Maka itu hendaknya menunaikan zakat fitr dari makanan pokok yang biasa dimakan di tempat tersebut. Dan tidak sah apabila mengeluarkan zakat fitr dengan uang, ya, menunaikan berupa atau senilai harganya, ya, bukan menunaikan dengan makanan berupa beras dan yang lain sebagainya jadi makanan pokok, tapi menunaikan dengan uang, ya, ini tidak sah. Dikarenakan zakatul fitr adalah suatu ibadah yang telah ditetapkan bahwa dikeluarkan zakatul fitr itu dari suatu jenis tertentu, ya, yaitu makanan pokok. Ya. Maka tidak boleh untuk menunaikannya dari yang selainnya atau menunaikannya dengan selainnya, kecuali ada dalilnya, dan tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan diperbolehkannya mengeluarkan zakat dengan uang. Maka hendaknya seorang muslim itu bersemangat untuk mengeluarkan zakat yang wajib untuk ditunaikan tersebut, mengeluarkannya sendiri, ya, menunaikannya sendiri, langsung mengantarkannya kepada orang yang berhak, ya, supaya bisa menunaikannya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya lebih merasakan lezatnya, ya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah lezat padanya, ya, yang tidak kita rasakan apabila kita mewakifkan kepada orang lain. Ya. Berikan sendiri, ya kan, fitwah tersebut untuk lebih, ya, menerapkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga supaya lebih terrealisasi ikhlasun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang mewakilkan kepada orang lainnya, ini diperbolehkan sebenarnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ini diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Walaupun kemudian ketika seorang mewakilkan pemberian zakat tersebut kepada orang lain, hanya memberikan uang. Ini tidak mengapa. Namun sampainya kepada orang miskin harus lupa keras. Jadi apabila dia mengatakan kepada seorang yang dia jadikan wakil, dia beri amanah kepada orang tadi. Ya. Ini ada uang sejumlah sekian, tolong belikan beras, ya, dan tunaikan zakat untuk saya dan keluarga saya. Ya. Ini tidak mengapa ketika dia memberikan kepada wakil, seorang yang dia berikan amanah untuk membeli beras dan menunaikan zakat untuk dirinya dan keluarganya, dia memberikan yang berupa uang, tidak mengapa. Asal wakilnya tadi memberikan kepada orang miskin berupa beras, bukan berupa uang. Nah, maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang berkaitan dengan zakatul fitr, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan dapat diterapkan jika kita menunaikan zakatul fitr. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.